Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita pernah mendengarkan firman Allah yang dibawa oleh penulis, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk ini sangat kita perlukan dalam kehidupan ini. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbahu." Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kita dalam kehidupan dunia ini, ya, apapun urusan kita, kita tentu perlu petunjuk, perlu yang namanya hidayah, sehingga kita tidak tersesat dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan ini. Karena tidak ada urusan dunia kecuali dalam agama kita menjadi urusan akhirat. Qoma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Selanjutnya kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan yang lalu. Bahwa orang yang mengakui Allah sebagai Rabb itu, ya, bisa didapatkan dengan dua. Yang pertama memang secara fitrah, dan yang kedua secara muktasab, ya, muktasaban dan gharizian, ya. Begitulah persaksian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wala budda an yujada al-ilmu bila ilaha illallah thumma syahadah biha. Maka hendaklah orang yang bersaksi kepada Allah itu bahwa tidak ada sembahan selain Allah, yaitu la ilaha illallah, harus dengan ilmu, baru syahadah. Jadi pertama dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalam rangka menjelaskan hadis Ubadah bin Shamit, ya. Dan kita sudah pernah mencatat bahwa persaksian itu ada empat, ya, empat marhala, empat tahapan. Yang pertama adalah al ilmu bil masyhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Yang kedua adalah an-nutku biha atau an-nutku bihi, mengucapkannya. Yang ketiga al-i'lamu bihi, mengumumkannya. Yang keempat al-amalu bimuktadah, mengamalkan konsekuensinya. Itu adalah penjelasan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Adapun penjelasan beliau, wa qawluhu anna, ya, atau an man syahida an la ilaha illallah, an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Ini bahasa Arab, ya. Adapun dalam sabda Nabi, man syahida an la ilaha illallah, an di sini mukhaffafah min ats-tsaqilah, yaitu bukan anna tapi an. Wa nutku bi anna musyaddada khata. Adapun yang mengatakan bahwa an di sini ada tasdidnya, yaitu anna, kata beliau salah, ya. Li'annal musyaddadah la yumkin, ya, la yumkinu hadfu ismiha, karena anna, ya, an musyaddadah ini adalah anna, nu'an tasdid, tidak mungkin dihapus isimnya, Ini bahasa Arab ya. Wal mukhaffafa, wal mukhaffafatu yumkinu hadfuhu. Adapun mukhaffafa an bisa dihapus isimnya. Ya, seperti anna Muhammadan talibun mujtahidun, nah itu. Ya, kalau anna itu ada isimnya. Kalau an bisa dihapus isimnya. Nah, sehingga ini bacanya beliau ingin menjelaskan bahwa an di situ kan ini tidak ada harokatnya ya. Man syahida alif ya, yaitu hamzah qat'i dan nun. Bacanya apa? Apakah dibaca man syahida anna la ilaha illallah atau man syahida an la ilaha illallah? Maka yang benar adalah an ya, yaitu an mukhaffafah. Mukhaffafah tidak musyaddadah, tidak bertasydid, itu saja ya. Karena selebihnya adalah bahasa Arab, tentu bukan pada tempatnya untuk dijelaskan ya. Selanjutnya ini penting, waqauluhu setelah an la ilaha illallah, yaitu man syahida an la ilaha ay la ma'luha wa laisa bi makna la aliha, bukan bi makna la aliha tapi la ma'lu. Ya, jadi la ilaha bukan la aliha, bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada yang disembah, yang berhak disembah. Nah, terkait dengan masalah ini, lafzul jalalah Allah itu, ini sedikit bahasa Arab, maksud sedikit ya, mustaq apa jiddan, karena ada yang sudah belajar bahasa Arab, mustaq apa jid, apa isim jamid, mustaq apa jamid, mustaq, mustaq itu pecahan dari kata aliha ya, ya'lahu, ini la aliha, aliha ya'lahu ma ma'luhun ya, dari kata aliha. Ini keterangan Sibawaih yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sibawaih ini ya adalah ulama ahli bahasa, Sibawaih ya. Nah, antum buka surat Al-An'am ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum." Kalau ada terjemahan yang perkata, ah, tolong dibaca artinya. Terjemahan Quran yang perkata ada tidak? Ada yang bawa? Ada yang membawa terjemahan Quran perkata? Ada? Ah, coba ada di situ ya terjemahan perkata. Jadi apa? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah di langit dan di bumi. Tentu bertentangan dengan akidah lusul sunnah, karena Ar-Rahman alal arsistawa. Ketika ditanya aynallah qalat fis sama, bukan fis sama wa fil ardi, tapi Allah berfirman wa huwallah fis samawati wa fil ardi. Nah, ini muskilah kalau Quran terjemahan secara perkata. Maka tidak boleh Quran diterjemahkan secara perkata, tidak boleh ya. Di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan dalam kitabnya Usul Tafsir, tidak boleh. Ini contohnya surat Al-An'am ayat berapa? Ayat yang ketiga. Coba dibacakan ayatnya. Nah, itu sudah tafsir. Ya, lanjutkan. Ya Allah mengetahui. Baca Abdul Hafid ayatnya. Ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, wa dan dia huwa Allah di langit wal ardi dan di bumi. Nah, itu kalau diartikan secara perkata. Jadi kesesatan dari salah, karena bertentangan dengan ayat dan hadis Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ya. Kemudian juga hadis aynallah qalat fis sama. Ya, qalat fis sama. Sini, sini saya, sini saya. Bawa sini. Ini bawa sini, enggak apa-apa. Ya. Di mana Allah? Allah di langit. Dapat amanah dari Umi, sini, sini. Ini ngasih isyarat sama saya. Enggak apa-apa sini. Berdiri, berdiri. Tangan kanan dong. Tangannya ya. Syukran, jazakallahu khairan. Ya. Para jemaah rahmati Allah. Jadi ayat itu kalau ditafsirkan secara perkata akan jadi muskilah. Ya. Nah, kalau yang tadi dibaca terjemahannya itu tafsir disembah itu terkait dengan makhluk. Nah, ditafsir dengan surat apa? Az-Zukhruf ayat 84. Az-Zukhruf ayat 84. Ya. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Baca Az-Zukhruf ayat 84. Ya. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Coba baca ayatnya apa pasal? Baca ayatnya dan terjemahannya sekalian. Baca ayat tapi dapat ayat 84. Ayat 84. Ya. Nah, ini baru ya, ya. Ketemu di sini. Ya. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ini kita bicara tentang makna ilah, la ilaha illallah. Jadi lafaz Allah itu mustaq, mustaq itu pecahan, bukan jamid, bukan kata baku. Bukan kata baku. Tapi apa? Mustaq. Pecahan dari kata aliha ya'lahu ilahun wa huwa ma'luhun. Nah. Artinya tadi diterjemahkan dalam surat Al-An'am ayat 3, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Itu tafsir. Ya. Nah, ditafsir oleh surat Az-Zukhruf ayat 84. Maksudnya apa? Allah itu yang disembah. Makanya lafaz Allah la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Makanya beliau katakan di sini la ilaha ay la ma'luha wa laisa bi makna la aliha. Yang sering kita dengar la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ada Tuhan-Tuhan banyak, dijelaskan dalam Quran maupun Sunnah, tapi tidak berhak disembah itu. Sehingga apa kata beliau? Aila ma'luha, yaitu tidak ada yang berhak disembah. Bukan maknanya la sarurana la aliha, bukan tidak ada Tuhan, tidak ada aliha. Ya. Aliha banyak. Wal ma'luh wal ma'budu mahabbatan wa ta'zima. Adapun makhluk itu maknanya al makhluk adalah al ma'bud, yang disembah mahabbatan wa ta'zima, dengan cinta dan pengagungan. Ya. Kembali kepada dua ayat tadi ikhwan, surat Al-An'am ayat 3 dan surat Az-Zukhruf ayat 84. Ya, tentu ini bukan penjelasan saya. Siapa saya? Penjelasan Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya. Ya. Dan tadi ilah juga, ya, itu adalah mustaq bukan jamid. Ya, mustaq bukan jamid. Ada isim mustaq, ada isim jamid. Ya. Seperti al-masjid, itu isim mustaq karena dikata sajada yasjudu masjid. Ada akar katanya. Baik, selanjutnya ya. Ini sudah apa namanya? clear ya, sehingga nanti orang tuh tarik terjemahan. Saya pernah sudah beberapa kali ya, saya buktikan orang-orang yang menerjemahkan Quran secara bahas, secara literal perkata, itu akan mengalami kesesatan, kerusakan arti ya. Antum buktikan lagi, cari, kalau tidak salah Quran tafsir apa itu? Al-Kamil ya, Al-Kamil. Coba di, kalau antum ada Quran yang perkata, antum akan dapatkan wahuwa dan dia, ya betul, wahuwa dan dia ya. Allah fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi ya. Jadi ini kesalahan besar, kesalahan besar akidah. Jelas tadi ayat ya, sampai Abdul Hasan Al-Asy'ari saja ketika ditanya tentang orang kenapa doa menghadap langit, ya karena Allah di langit. Tapi mereka bantah dengan perkataan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, padahal itu bukan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi menukil perkataan Qadhi Iyab, makanya dibela oleh Syekh masyhur Hasan Salman bahwa Imam Nawawi bukan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah beliau. Adapun perkataan menukil perkataan Qadhi Iyab ya. Sementara Abu Hasan Al-As'ari ya, setelah 40 tahun bersama Ali Al-Jubra'i, tokoh Mu'tazilah terpengaruh, beliau bantah di atas mimbar. Setelah itu beliau rujuk, kemudian kebetulan ketemu sama murid-muridnya Sa'ad bin Qulab, Qulabiyah, terpengaruh, kemudian membangun akidah yang baru, yaitu Asy'ariyahnya ya. Namun setelah itu beliau bertemu dengan Zakaria bin Yahya As-Saji, Ahlus Sunnah. Beliau adalah Ahlul Hadis, sehingga kata Al-Dhahabi, ya ta'asar ya, banyak pengaruh dari dia, terutama dalam masalah sifat. Maka nulis buku kitab Al-Ibana min Usuluddiyanah, kemudian diberitahukan kepada Al-Imam Al-Barbahari, ditunjukkan kepada beliau, tapi Al-Imam Al-Barbahari tidak mau tahu, tidak menerima. Dikatakan ini buktinya bahwa Abu Hasan Al-As'ari sama Al-Barbahari tidak cocok, berarti tidak sama dengan, tidak halus dengan Imam Ahmad. Padahal di Al-Ibanah, di mukaddimahnya, Abu Hasan Al-As'ari mengatakan bahwa kami ya sebagaimana akidah dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dan tahu siapa Zakaria bin Yahya As-Saji? Muridnya Al-Imam Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ini urut-urutannya, silsilahnya. Dan mereka semua mengatakan seperti Al-Muzani dalam kitabnya ya Syarh Sunnah, Allah apa? Alim ala arsyihi danin ya min khalqihi bi'ilmihi. Allah itu di atas arsy, tinggi di atas arsy, dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada, apa? Ilmunya. Ya, nama ia itu adalah tidak selalu bersama fisik ya. Ini sudah bukan ini ya, tapi ada kaitannya, jelas ada kaitannya dengan di sini. Dengan kaitannya dengan pembahasan kita para jamaah ya. Ma'iyah tidak harus fisik bersama, karena bahasa Arab ma'iyah itu banyak ya, di antara arti mengatakan sirtu wal qamaro, aku berjalan bersama bulan. Apakah bulan bareng kita? Tidak ya. Antum aja kalau tugas luar pulau, luar negeri, istri mengeluh, jangan khawatir sayangku, aku selalu bersamamu. Wah, ini. Padahal dia di sana, ya di sini. Aku selalu, jika dipakai biasa, ya kenapa harus bingung? Apakah ketika, wah berarti kamu mentakwil, ma'akum, tidak, ayat lain yang mengatakan bahwa Allah di atas arus, berapa banyak ayat itu yang menjelaskan seperti itu. Aina Allah qala fis sama, dibantah lagi ya aina tadi ya. Baik, itu kita lepas dulu. Selanjutnya para jemaah ya, al-ma'luk huwal ma'budu mahabbatan wa ta'zima, yang disembah dengan cinta dan pengagungan ya. Kita kan tahu arti ibadah itu apa. Al-ibadah al-khudu' wa tadhallul, itu perkataan siapa? Al-Imam Al-Qurtubi ya. Al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri ya. Kalau orang menghinakan dirinya, Berarti apa? Ya mengagungkan di depan zat yang kita menghinakan diri. Oleh sebab itu, orang yang mengagungkan sesuatu dengan sadar dan merendahkan diri di depan yang diagungkan, tentu juga dengan rasa cinta. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165, ya, tolong dicek ya, takut salah. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dan mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wah, ini sangat agung sekali para jemaah, sesuai dengan fakta yang ada. Orang, saya mau mengambil yang ekstrim dulu, yang jelas-jelas itu kesesatan yang nyata, sebelum mengambil yang syubhat. Baru syubhat itu dikasih syubhat, dibongkar syubhatnya. Yang nyata, orang yang jelas datang ke pesugihan, ya, yang memang menggunakan jasanya jin, yang memang mereka benar-benar dalam kesyirikan, benar-benar sudah syirik yang nyata. Ya. Memang pakaiannya hitam, bukan pakaian putih. Kalau yang pakaian putih itu yang susah, ilmu putih. Ini memang ilmu hitam. Ya, coba. Ketika dia menyikapi yang dia harapkan, dua harapannya, jalbul maslahah dafu madharrah, mengharapkan kebaikan dan menghindari dari keburukan, itu pasti itu. Minta jabatan, sudah dapat, bagaimana supaya tidak digesek dan digosok dan digasak, kan gitu. Gitu. Ketika dia merebut jabatan, perlu jasanya, jalbul maslahah. Masa ada orang datang ke pesugihan, entah itu dengan perantara dukun yang bosnya jin, ya, atau langsung ke jin ya, mentang-mentang pakai begini, kan tidak mungkin. Pasti dia ada ta'zim. Pertama apa? Dia merendahkan dirinya dulu, maka muncul mengagungkan zat itu. Setelah itu apa? Oh, kamu harus sembelih ayam hitam mulus. Wah, siap, senang. Wah, dia dengan bangga, dengan cinta melakukan itu, bukan hanya demikian. Ya, maka itu makhluk yang disembah. Nah, sehingga apa? Kata sembah itu jangan sampai mengalami, berapa kali saya sampaikan, distorsi makna hanya sekedar sujud. Sembah itu bukan. Ya, makanya dikatakan wahwal ma'budu mahabbatan wa ta'ziman. Kalau ma'bud mahabbatan ta'ziman dilakukan kepada Allah, itulah tauhid. Kalau dilakukan bersama Allah, itulah syirik. Ya, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 165. Ya, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah, berarti ini apa? Syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Nah, sekarang orang cinta biasanya dia memberikan apa saja yang diinginkan oleh yang dicintai. Cinta sama istri. Istri pingin sesuatu, antum bisa menjalankan tapi enggak dikasih, maka cintanya cinta lanjutkan sendiri. Cinta gombal. Ya. Ya itu. Cinta gombal. Nah, pasti orang yang mencintai sesuatu dia akan memberikan apa yang diinginkan dengan sukarela dan dengan kesenangan, dengan ringan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tadi, wa minan nasi, sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andadan, bukan hanya nid dan andad, jamak dari nid, tandingan-tandingan, ya. Dan diberi sifat andadan nakirah, diberi sifat yuhibbunahum kahubillah. Di mana andadan yuhibbunahum? Di sini sifat, kalau sifat melekat. Kalau sifat melekat, ya, apa sifat orang yang menjadikan selain Allah tandingan? Sifat mereka mencintai tandingan itu. Yuhibbunahum. Seperti apa? Kahubillah. Seperti mencintai Allah. Nah, kalau sudah cintanya kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah, berarti itu syirik. Makanya syirik, ada syirik syirkul mahabbah, ada syirkul to'a, syirkul mahabbah. Ini para jemaah, ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Ah, tapi orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan di sini wal ma'budu mahabbatan, cinta. Dialah yang disembah dengan cinta. Oleh sebab itu, ulama menyebut kalau kita beribadah kepada Allah taala memang tidak lepas dari enam: lillah, fillah, billah, al-khawf, ar-raja, al-mahabbah. Kalau mahabbah saja, zindiq. Kalau khawf saja, fawarij. Kalau roja salak saja, murji'ah. Al-sunnah, gabung semuanya. Al-khawf, war-roja, wal-mahabbah. Nah, tapi di sini, sisi mahabbah dikuatkan karena pembahasan al-ma'bud itu harus berbarengan dengan cinta. Tadi orang musyrik saja apa? Ya, Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dalam bahasa Arab di sini nakira, dikasih sifat berupa sifat jumlah, itu apa? Ya, andadan yuhibbunahum kahubbillah. Andadan yang, nah, sifatnya orang yang menjadikan tandingan selain Allah tadi apa? Sikap dan sifatnya dia kepada tandingan mencintainya. Kalau itu melekat, kemana pergi? Kemana pergi? Saya juga jangan heran kalau mereka itu berani untuk berkorban, mengorbankan apa saja, ya. Ah, makanya berkorban, korban apa? Sembelihan. Berani. Sampai pernah saya membaca surat kabar dulu, ya, di pinggir sungai, di pinggir pantai, di Tuban, di ininya, ya, di bacaannya itu, dengan komentar, ya, dia pakai celana saja, nggak pakai baju, kepala sapi dipikul. Mengatakan apa? Dulu kami biasanya nyari kerbau yang mahal, tapi sekarang kami apa adanya karena kondisi, ya, ini seperti itu. Ini fakta para jemaah, ya. Nah, kita bisa melihat karena mereka ingin instan, dapat pesugihan, dapat jabatan, ya, begitu sikapnya kepada makbudnya, kepada makhluknya yang ekstrim. Karena itu hitam. Nah, yang samar, ya, yang samar ini terkadang, ya, syubhat. Makanya ada kitab Kasfus Syubhat, menyingkap dan mengungkap yang samar. Yang samar karena baju putih tadi, pakai butir-butiran tasbih kayak bakso misalkan. Ya, itu yang samar. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini yang samar ini yang agak berat menjelaskan. Oleh karena itu Rasulullah SAW punya kitab, ya, apa? Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan walinya setan. Karena beda, cuman banyak yang tidak paham dengan perbedaan itu. Ya. Kecuali dengan iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Ta'ala akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman, tuhibbuhu wa tu'adzimuhu lima ta'lamu min sifatihil azimati wa af'alihil jalilati. Ya. Maka al-ma'bud di sini itu Allah disembah dengan cinta dan mengagungkan, sehingga engkau mencintainya dan mengagungkannya dengan apa? Dengan apa yang engkau tahu, engkau agungkan dari sifatnya yang agung, yaitu sifat Allah dan perbuatan Allah yang mulia. Jadi kita agungkan Allah, kita cintai Allah dengan nama-namanya. Ya, disuruh kita berdoa dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf 180. tolong dicek ya, surat Al-A'raf 180. Allah punya nama-nama yang baik. Nah, maka kalau kita ingin mengagungkan nama Allah Ta'ala, agungkan dengan nama dan sifat dan perbuatannya ya. Betul? Surat ya 180. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoa dengan nama-nama itu ya. Fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad. Coba terjemahannya apa? Nanti ilhad itu banyak makna. Terjemahannya apa? Silakan. Hanya milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ya. Ilhad, Syaikh Saleh Fauzan memberikan makna diantaranya. Orang musyrik mengatakan Lata Uzza, itu masuk ilhad kepada Allah Ta'ala. Lata Uzza sebagai Tuhan, terus anaknya Tuhan ya. Kemudian orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, itu ilhad. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, itu ilhad. Termasuk ilhad Jahmiyah ya, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ilhad ya. Jadi ilhad menyimpang dari apa? Dari sif, nama dan sifat Allah yang benar. Bagaimana memahami nama dan sifat Allah yang benar? Ya, seperti perkataan Rasulullah menurut kami dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu apa? Kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan yang ditetapkan nabinya dalam hadis yang sahih, tanpa adanya 4 tahrif, 2 takyif, 3 tasbih, 4 yaitu taktil. Tahrif merubah makna atau lafaz, baik menambah atau mengurang. Takyif menanyakan bagaimananya. Tidak, seperti apa Allah bersemayam, kita tidak tahu. Ya. Yang ketiga, tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang keempat, tanpa ada taktil, tidak menolak sebagaimana Jahmiyah menolak sifat Allah. Sebagaimana musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya laisa kami dari syahid wa huwa samiul basir, itu bantahan bagi pertama, bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, bantahan bagi orang yang menolak sifat Allah. Laisa kami dari syai'un, tidak ada yang sama apapun dengan Allah Ta'ala. Bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, musyabbihah. Wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar melihat. Bantahan bagi orang yang menolak sifat Allah, yaitu golongan mu'attilah. Maka kita agungkan Allah, cintai Allah dengan apa yang kamu tahu, kata beliau, lima ta'lamu min sifatihil azimah wa af'alihil jalilah ya. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi, ya hayyu qayyum rahmatika astaghitsu asladi sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, maqauluhu illallah ay la ma'luha illallah, walihada hukiya an Quraishin qawluhum aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Adapun sabda Nabi ya, man syaida alla ilaha illallah, maknanya apa? Ay la ma'luha illallah ya. Makluh itu maksudnya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Bukan la aliha illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Nur Khalis Majid dulu apa? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita sering dengar tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, Tuhan banyak, seperti ketika orang Quraisy disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau sombong ya, innahum kanu Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Alihatina, alihah, ya. Dulu mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau. Kemudian berargumen, beralasan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami, gara-gara tukang sair yang gila. Nah, adanya Tuhan-Tuhan itu, Allah tidak mengingkari adanya. Yang diingkari apa? Tidak berhak untuk disembah. Nah, ini para jemaah. Makanya di sini beliau katakan, oleh karena itu, dihikayahkan, diceritakan dari Quraisy perkataan mereka. Ya, ini firman Allah, tapi menghikayah. Ya, hikayah itu menceritakan. Jadi perkataan orang Quraisy, musyrik Quraisy, apa mereka mengatakan? Aja'alal alihata ilahan wahida? Ya, apakah Muhammad itu menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak, menjadi ilahan wahida? Satu Tuhan, satu ilah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang aneh. Nah, jadi kita itu dari dulu sudah dikatakan aneh. Kalau sekarang kita dibilang aneh, jangan heran. Sudah dimana dari dulu, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban, ya. Kama bada fatuba lil ghuraba. Islam akan datang dalam keadaan asing, aneh, dan akan kembali aneh lagi. Maka tuba, tuba itu pohon besar yang ada di surga, ya, yang kalau kita jalan di bawahnya itu 100 tahun naungannya tidak habis. Tuba, fatuba lil ghuraba, diartikan kebahagiaan bagi orang yang dianggap aneh. Nah, Islam dari dulu ya, ujab, ya, ajib, ya, gharib, dari dulu semua para jemaah, ya. Begitu pula ketika kita mengembalikan kepada tauhid, mengembalikan kepada sunnah, ya, maka kita harus berbahagia. Kata Ibnu Rajab, kalau kita tidak masuk bagian itu, maka kita tidak akan menjadi walinya Allah. Kalau Allah tidak kita jadikan sebagai wali, apakah ada penggantinya? Tapi kalau kalian, kata Ibnu Rajab, tidak mau untuk membela Allah Ta'ala, maka Allah punya abdal, punya banyak ganti. Artinya kalau kita tidak mau menegakkan tauhid, tidak mau menegakkan sunnah, masih banyak yang mau. Ya, kalau kita tidak mau nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, karena agama nasihat. Nasihat untuk Rasul, membela sunnahnya. Nasihat untuk Allah, menegakkan tauhid, menyebarkan tauhid, membantu dan menolong orang-orang yang menyebarkan tauhid. Baca, ya, penjelasan Abu Amr Ibn Salah, Ibn Rajab, Imam Nawawi tentang nasihat untuk Allah Ta'ala. Ad-dinun nasihat kunna liman lillah wal kitabihi wa li rasulihi, dan seterusnya. Apa untuk Allah? Tauhid. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Nabi apa? Sunnah. Termasuk mengajarkan sunnah, belajar sunnah, membela sunnah, menyebarkan sunnah. Itulah nasihat untuk Rasul. Kalau kita mau mengambil bagian, maka kita telah menjadikan Allah sebagai wali. Kalau tidak, siapa pengganti Allah sebagai wali kita? Dan kalau tidak, banyak orang-orang yang mau membela sunnah ini. Kalau kita tidak mau, apa kata Ibnu Rajab? Allah masih punya banyak gantinya. Nah, ini para jemaah, mari kita mengambil bagian itu, ya, mengambil bagian tersebut. Dan pasti kita akan mengalami anggapan-anggapan miring, ya, antum harus sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu mahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang sebelum kalian? Masatumul baksa wabdorro, dikucilkan, bahkan ada gergaji hidup-hidup, ditombak kemaluannya, ditindih batu panas di atas padang pasir, ya. Dan semua mereka bersabar, ya. Tapi ada, karena begitu kuatnya siksaan tersebut, sampai Rasul dan orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 214. Ya. Antum kasih di situ Al-Baqarah 214. Sehingga kita ketika menghadapi ujian apa saja ya kita harus bersabar, istiqomah, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Ya. Orang lebih melihat kepada kuantitas waktu itu. Masya Allah, ya. Justru banyak yang tertarik dengan ajarannya dan pemahamannya. Maka masalah kebenaran itu tidak diukur banyak dan sedikit. Apa kata Ibn Abbas? Ya, al-jama'ah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Ya, yang namanya al-jama'ah, kebenaran itu adalah ya sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Ini sudah masuk Isya ya? Ya, sudah. Ya, baik kita sejenak istirahat untuk azan. Ya, azan dulu dan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Terlanjutkan sedikit lagi ya, kata beliau, amma qauluhu ta'ala fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'. Ini surat Hud ayat 101 ya, yang lengkapnya adalah wama dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Tidaklah kami dolim kepada mereka, tapi mereka dolim kepada diri mereka sendiri. Fama agnat anhum alihatuhum. Maka tidaklah berguna sesembahan mereka atas mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka seru selain Allah, min syai, tidak ada gunanya sedikit pun, min syai'in sedikit pun. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, di sini ada kesan, ada makna isbatu al-alihah, penetapan adanya alihah. Ya, memang ada, tapi fahadat ta'alluh batil ya. At-ta'alluq di sini batil. Penuhanan kepada tuhan-tuhan alih itu batil, li'annahu bi ghairi haqqin. Karena itu tidak hak ya, tidak berhak untuk itu. Fahuwa manfiyun syar'an. Oleh sebab itu ya, penetapan seperti itu dinafikan, ditiadakan, ditolak secara syar'i. Ya. Wa idan tafa syar'an fahuwa kal muntafi wuku'an fala qarara lahu. Apabila ya sesuatu itu dinafikan secara syar'i, maka dia seperti sesuatu yang dinafikan secara kenyataan. Ini kaidah ya, kaidah penting ya. Kaidah penting. Seperti riba. Riba itu kan disebutkan ya. Riba yang dilarang adalah riba, dulu pernah saya ikutin itu. Enggak tahu itu bagaimana. Ikutin suatu semacam seminar. Dulu masih SMA. Dalam ayat surat Al-Imran 130 ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah makan riba yang ad'afan mudha'afah. Coba terjemahannya apa ad'afan mudha'afah? Iya, berlipat berlipat-lipat. Kalau tidak berlipat-lipat, ini dulu dijadikan kajian yang kaji profesor doktor sama SMA itu. Wah, masa begini ya, waktu itu gak paham apa-apa ya, sampai bilang ini hanya ini kalau tidak salah waktu itu memang mau menggelindingkan BPR itu loh, dari ormas tertentu, saya gak sebut namanya, dia tokoh di itu ya. Dan saya waktu itu direkrut ya. Saya mengadakan kajian referensi, tidak ada pelarangan riba. Yang tidak boleh itu ada afan muta'afah, yang berlipat-lipat. Kalau enggak berlipat, nah ini ya. Sementara Allah berfirman apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ar-riba di sini ya, bukan al-ahdiyah, istighraqiyah semuanya. Berarti dinafikan, mengharamkan berarti dinafikan. Kalau sesuatu dinafikan oleh syariat, maka kal muntafi wuku'an, seperti apa yang dinafikan wujudnya, berarti tidak ada ya, tidak ada. Termasuk ilah di sini juga sama ya, ilah ya, meskipun disebutkan kan seperti seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan tuhan-tuhan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada mereka. Nah di sini ya apa, memberikan bahwa pada kita memang menetapkan tuhan-tuhan tersebut ya, tapi dinafikan sebenarnya dari sisi hak untuk disembah. Maka yang dinafikan dari sisi hak disembah seperti tidak ada. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa memang ada secara kenyataan, faktanya ada. Toh mereka sembah, tapi tidak berhak disembah. Nah, maksud Syekh begitu ya, supaya tidak salah paham ya, fahuwa manfiyun syar'an. Maka ilah-ilah tersebut dinafikan secara syar'i, dan sesuatu yang dinafikan secara syar'i maka seperti yang dinafikan, yang ditiadakan secara kenyataan, wuku'an, faktanya memang seperti yang tidak ada ya, adanya seperti tidak adanya ya, wujuduhu ka'adamihi ya, bahasanya wujuduhu ka'adamihi, tapi faktanya memang ada ya. Mungkin beliau mau menafikan dua-duanya, dinafikan dari sisi haknya untuk disembah, dinafikan dari sisi wujudnya. Tapi faktanya ada. Yang benar ya, Allahu a'lam bishawab, yang dinafikan adalah memang tidak berhak disembah, tapi faktanya ada, sehingga Allah Ta'ala mengatakan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai', bahwa sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya, sebab mereka disembah selain Allah Ta'ala. Berarti di sini Allah Ta'ala menetapkan adanya sesembahan tersebut. Paham di sini Ikhwan ya? Nah, tapi beliau sampaikan kalau dinafikan seperti itu, seperti sesuatu yang dinafikan wujudnya adanya. Ya dianggap tidak dianggap gitu. Ya memang betul tidak dianggap. Ya. Hanya orang yang tersesat saja. Fala qororo lahu. Dia tidak punya apa? Tidak punya basic yang kuat, tidak punya koror, tidak punya tempat yang kuat. Seperti apa? Seperti firman Allah, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jatustat min fawqil ardi ma laha min koror. Permisalan kalimat yang buruk, ya kalimat kesyirikan ini seperti pohon yang buruk, ya yang ditanam di atas tanah yang tidak kuat. Apa itu misalkan ya? Ya mungkin kalau lebih ini lagi seperti eceng gondok kan diangkat aja sudah udah ini. Tapi pohon kelapa, pohon korma kuat. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama tuti kula kullahinin bi'ti rabbiha wa yadribullahu amsana linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimat yang baik? Buka tafsir, apa yang baik? La ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, pohon yang baik punya tiga sifat, yaitu apa? Akarnya menancap dalam ke bumi, rantingnya tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Seizin dengan Allah, begitulah Allah memberikan permisalan kepada manusia agar apa? Agar mereka mau mengambil pelajaran, ya. Demikian para ikhwan. Ah, berbeda dengan pohon yang jelek, yang tidak kuat, ya. Di tanah yang gembur, enceng gondok, wah masya Allah, enceng gondok, oh, apa daunnya kan cakep, ya, tapi tidak kuat, rapuh, diangkat selesai. Pohon kelapa, gundul di atas, silakan dicabut. Ya. Wahada yahsulul jam'u baina qawlihi ta'ala fama agrat anhum alihatuhum wa qawluhu ta'ala hikayatan an Quraisy aja'alal aliha ilahan wahida wa baina qawli ta'ala wa ma min ilahin illallah. Ya, maka dengan begini akan dihasilkan, ya, pengumpulan firman Allah antara surat Hud 101, Sot ayat 5 dan surat Al-Imran 62, bahwa Allah Ta'ala mengatakan sesembahan mereka tidak ada manfaatnya, tidak berikan manfaat sedikit pun. Kemudian orang Quraisy mengatakan, apakah Muhammad menjadikan sesembahan kita satu sembahan? Dan Allah berfirman, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Makanya di sini wa ma min ilahin, min litakid, menekankan, ya, bahwa benar-benar tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, wa ma min ilahin. Anak-anak yang sudah belajar usul fikih, apa di sini ilahin nakira fi siyakin nafi yufidu al umum, berbeda umum. Ya, artinya tidak ada sama siapa saja, baik dari kalangan malaikat, kalangan para nabi, kalangan para aulia, kalangan jin, kalangan manusia, dan semua nanti mereka akan mengajukan, ya, argumentasinya. Malaikat berlepas diri, jin pun juga berlepas diri, semua berlepas diri, ya, semua berlepas diri. Makanya nanti orang-orang yang tersesat akan mengatakan, ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, ya, وقال الذين اتبعوا للذين وقال الذين apa astagfirullah apa ayatnya ya law anna lana karatan fardabara minhum kama tabarra minna waqala alladhina tabau min alladhina tubiu law anna lana karatan fana tabarru aminhum kama tabarru minna, ya. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, apa seandainya, ya, ittabarru alladhina tubi'u, ya, ittabarru alladhina tubi'u, coba dibacakan ayatnya, ittabarru alladhina tubi'u min alladhina tabau law anna lana karatan fana tabarru aminhum kama tabarru minna, ya. Ketika ittabaru alladziina tubi'u min alladziina tabau wa taqatu'at bihimul asbab. Coba baca-baca. Untuk baca ini. Baca. Belum ketemu. 100 berapa? Baca. Baca, baca. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabi'u. Ra'ul azab wa taqatu'at bihimul asbab. Ya terus. Nah, ya. Ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina tabi'u. Ya. Wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bil asbab wa qala alladzina tabu law anna lana karratan faratabar aminum kama tabarru minna. Ketika orang-orang yang diikuti, baik malaikat, jin, para manusia semuanya berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan orang yang mengikuti melihat adab dan putusnya hubungan, apa kata mereka? Loh, kamu sekarang lepas diri dari saya. Seandainya dulu saya punya kesempatan berlepas diri dari kamu, maka kami berlepas diri dulu. Seperti kamu sekarang berlepas diri dari kami, tapi semuanya terlambat, ya. Dan terlambatnya tadi Al-Baqarah ayat 166, ya. Nah, terlambatnya para jemaah seperti apa? Seperti, ya, mereka minta agar dilaknat, ya, dilaknat mereka ini dengan laknat yang besar, ya, dalam surat Al-Ahzab, ya. Ini supaya kita hati-hati daripada orang yang mengikuti, yang dari kita yang diikuti. Surat Al-Ahzab ayat 65 sampai 68, ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila rabbana atihim dhifain min al-'adzab wal anhum la'nan kabira. Ya, pada hari wajah mereka diputar balik dalam api neraka, mereka mengatakan, seandainya celaka kami, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, kami telah taat kepada pimpinan kami, pembesar-pembesar kami, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Ya Allah, berikan pada mereka dua kali adab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tapi kan percuma penyesalan itu, ya. Oleh karenanya, mari kita senantiasa minta hidayah kepada Allah agar ditunjukkan hidayah tersebut. Fahadhi al-aliha mujarradu asma la ma'aniya laha wa la haqiqata. Maka aliha tersebut hanya sekedar nama-nama saja, tidak ada makna, tidak ada secara hakikat. Id hiya batilatun syar'an, maka dia batil secara syar'i. La tastahiqqu an tusamma alihatan, sebenarnya tidak berhak untuk dinamakan sesembahan. Kenapa? Li'annaha la tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberikan madharat. La takhluq wa la tarzuq, tidak bisa menciptakan dan juga tidak bisa memberikan rezeki. Kama qala ta'ala, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Surat Yusuf 40, ya. Apa yang kalian sembah selain Allah tidaklah kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri oleh kalian dan oleh nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan hujjah dengannya. Latta uzza manat rubal. Dan latta, allat, allat itu dari kata apa? Latta yaluttu. Latta itu menumbuk tepung. Jadi dulu kalau ada orang haji ke Mekah, itu ada orang yang baik, ya, dia suka jualan roti. Tepung ditumbuk jadi roti. Nah, kalau ada orang haji dikasih gratis. Ya. Dan senang orang-orang, sehingga ketika meninggal dikenang namanya dan dibikin patungnya dan diberi nama dengan Allat. Dia kata Latta yaluttu, Allat. Ya. Latta yaluttu, tukang tembuk tepung bikin roti. Nah, ini para jemaah, ya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Baiklah, sampai di sini, ya. Insyaallah kita sampai pada pembahasan at-tauhidu indal mutakallimin. Tauhid ya menurut ahlul kalam ya, tauhid menurut orang-orang filsafat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ya. Ini kesimpulan, tolong disimpulkan sendiri. Ya. Mudah-mudahan kesimpulan tidak salah dan catatannya tidak salah. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Ya kalau tidak, kita tutup. Dari penjelasan ini ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya satu saja. Sebutkan ayat dan suratnya yang menjelaskan tentang lafzul jalalah Allah di langit dan di bumi. Yang dimaksud adalah yaitu sesembahan, disembah di langit dan di bumi. Surat apa? Ya. Dan Ahsan, barakallahu fiik. Sampai di sini ya, tolong itu diingat-ingat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.